إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan ada dalam majlis yang sudah kita bahas kemarin. Dilarang duduk orang berdiri di dalam majlis atau tempat duduk tersebut. Kita bahkan Ibu Umar ketika ada orang mempersilahkan kepada beliau untuk menduduki tempat duduk orang tersebut, Ibu Umar tidak mau. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini waraknya Ibnu Umar, kehati-hatian Ibnu Umar. Ini dibantah oleh Syekh Salim bahwa Ibnu Umar bukan hati-hati, tetapi mengamalkan sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram. Artinya, ya memang seperti ini. Apa hujahnya? Kemarin sudah kita bahas, tidak memberitahu. Kemudian ketika kita meninggalkan tempat duduk kita untuk satu keperluan, lalu kita kembali lagi ke tempat tersebut, maka kita yang paling berhak, orang lain tidak berhak. Ya. Dan ini sama mau dengan kursi satu-satu atau seperti ini, kan bisa ditandai, ya kan? Kita lanjutkan 827. Kita ulang lagi ya, 827. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu maqam كنا إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. Kami para sahabat ketika mendatangi majlis Nabi, ketika mendatangi majlis Nabi, jalasa ahaduna haitsu yantahi, maka kami duduk di tempat yang kami bisa. Oleh karena itu para sahabat duduk tepat di depan Nabi. Kemudian yang datang berikutnya di belakangnya, di belakangnya, di belakangnya, terus seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Jabir bin Samurah. Jalasa ahaduna haitsu yantahi, duduk di tempat yang kami bisa, tidak memaksakan harus ke depan, ya, atau tidak nyender. Kan sebagian majlis di mesin-mesin, ya, yang dulu itu karena mungkin nggak terlalu banyak juga ya, mesinnya terlalu gede, nah, nyender ke belakang semua, nyender tengah kosong. Nah lihat beberapa daerah, bahkan sebagian majlis dan nyender dikasih asbak satu-satu, ya, nah, pengalaman nanti. Kopi, ya, makanan, udah kayak pesta, majelisnya udah kayak pesta, ya, udah bukan sifat majelis ilmu lagi, sibuk dengan makanan, mulai ngaji juga habis sisa malam, jam 8, setengah 9 baru mulai, ya, sampai larut malam. Ini tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi tidak suka berbicara, bermajlis, mengadakan acara setelah sholat isya, kecuali sedikit sekali. Ya. Hadis ini agak panjang beliau membahas tentang sanadnya karena ada kedhaifan pada salah satu perawi. Ya. Padahal dia adalah orang sangat keras terhadap ahli bidah, sangat keras terhadap kebid'ahan. Ulama besar siapa? Syarif bin Abdullah. Syarif bin Abdullah. Tetapi hafalannya buruk. Para ulama Abu Hadis tahu hafalan Syarif bin Abdullah ini buruk, tapi Qadhi. Ya, tetapi ketika meriwayatkan hadis ditolak. Oleh karena itu beliau mengatakan hadis ini dhaif. Karena ada seorang rawi bernama Syarif bin Abdullah. Ulama-ulama besar. Ataulah kita bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang luar biasa. Seorang ulama besar yang diambil ilmunya oleh kaum muslimin bermanhaj ahlu sunnah, keras terhadap bidah. Tetapi ketika meriwayatkan hadis itu, kenapa? Nah, hafalannya buruk. Nah, syarat menjadikan hadis itu sahih bahwa perawi-perawinya siqah, adil, dhabit, tidak buruk hafalannya. Ini buruk hafalannya. Syarif bin Abdullah. Maka hadis ini dhaif. Tetapi ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Ya. Beliau bahas bagaimana ucapan Imam Tirmidzi, kemudian riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain yang pada akhirnya hadis ini bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis bayanun li adabil majlis wa huwa al-julus haitsu yantahi bika al-majlis. Menerangkan bagaimana adab bermajlis, yaitu duduk di tempat yang kita bisa duduk. Jangan memaksakan harus ke depan kalau memang sudah penuh, dan jangan di belakang kalau di depannya masih ada lorong. Seperti yang barusan tadi, ya. Ya. Ini tidak ada adab dalam majlis. Ya. Barangkali bisa menghilangkan keberkahan majlis. Ya. Ada adab-adab bagaimana jual beli, bagaimana berumah tangga, bagaimana bersiasat politik dan seterusnya. Di dalam majlis pun ada adab. Ya. La yang bagi yang kedua, la yang bagi lil qadim al wukufu ala ra'sil halqa aw al majlis yantadiru man yaqumu lahu kama yaqulu ba'd al jawabira min al usa. Tidak boleh berdiri di tengah-tengah halqa, datang berdiri, ya, menunggu barangkali ada yang mau ngalah, menunggu barangkali ada yang mau mempersilahkan, mengikhlaskan tempat duduknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Jawabiro, pejabat-pejabat waktu ini. Jadi pejabat ngaji waktu ini, cuman karena dia pejabat ingin diistimewakan, gitu. Datang ke majlisnya Imam Malik, datang ke majlisnya Imam Syafi'i, datang ke majlisnya Yahya bin Ma'in Ali bin Madini, datang kelak mungkin, lalu berdiri di tengah-tengah, berdiri menunggu barangkali ada yang mau mempersilahkan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya. Nah, sekarang buru-buru, tidak ada yang datang pejabat. Ya. Kita tidak lihat ada pejabat ngaji. Kecuali Sulai sudah pensiun, ya. Udah gak jadi menteri lagi, udah gak jadi bupati lagi, ya. Ketika pejabat kita tidak lihat. Sebagian mengatakan sibuk, ngurus hak negara, ya. Kita lihat pejabat yang sibuk luar biasa, tapi tahu acara televisi ini itu tak, nah, berarti dia duduk di depan TV. Kalau dia sibuk terus enggak ada waktu kan. Hari ini jika antum merasa sebagai orang besar disegani dan seterusnya, ya, duduk melakukan hal seperti ini, jika datang syekh untuk sebagai pengajar di situ, telat, jadi berapa? Jangan ke depan, kecuali ada lo. Yustahabu al-adabu fi majalisil ilm. Disukai, dianjurkan punya adab di dalam majlis ilmu. Di dalam majlis obrolan pun ada adab, ya kan? Si A dan si B sedang berbincang, kita langsung mendengar, ini enggak boleh, enggak ada adab. Tunggu sampai dia selesai obrolannya, kita datang, jangan memutuskan obrolannya, nanti akan dibahas. Ada adab. Ini majlis obrolan, apalagi majlis ilmu, harus lebih ada adab lagi. Yang lebih kecil dari majlis ilmu, apa rapat? Rapat tentang pembangunan masjid, rapat tentang pembangunan sekolahan dan seterusnya, ini jauh lebih kecil dibanding majlis ilmu. Itu ada adabnya, apalagi majlis ilmu. Yajuzu, yang terakhir, yajuzu liman wajada furjatan fil majlis ayyatakhatta liyasuddal qalb ma lam yu'tha. Boleh bagi orang yang melihat celah yang kosong di dalam majlis untuk mendatangi furjat tersebut, ya, agar rahat selagi tidak menyakiti orang lain. Kalau menyakiti orang lain, tambah sempit, maka tidak disukai. Duduklah di belakang. Fa in khashiya fal wajibu fi haqqihi al julus hal yantadi bihi al majlis. Jika dikhawatirkan menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, antum sudah enak-enak duduk, begitu si fulan duduk di samping antum, antum jadi enggak enak, sempit, terjepit. Nah, ini tidak boleh. Maka wajib bagi dia untuk duduk di belakang, paling belakang majlis ini. Ya. Ya. 828 di majlis Jumat. Majlis yang lebih khusus lagi. Majlis sholat Jumat. Majlis yang diakhiri dengan sholat dua rakaat. Wa an Abi Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yattasilu rajul, tidaklah seorang rajul laki-laki, dan ini betul laki-laki, wanita tidak masuk di sisi, ya, berbeda dengan rajulun saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka ini bisa laki bisa perempuan, ya. Rajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang rajul yang tumbuh, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, ini bisa laki bisa perempuan. Adapun ini laki, perempuan tidak masuk di sini. Ketika seorang laki-laki mandi yaumal Jumat, pada hari Jumat, bagaimana sifat mandinya? Mandi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam adalah membasahi seluruh badan dari ujung sampai ujung kaki. Maka jika ada orang yang mandi tanpa membasahi kepala, kan juga ada orang mandi tidak membasahi kepala, wajah, badan, maka ini tidak masuk di sini. Jika antum mandi seperti ini tidak masuk di sini. Maka mandi yang dimaksud adalah membasahi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi keramas, ya. Uwaya tatahhar, lalu dia membersihkan. Jadi bukan sekedar basah, masuk ke dalam kolam, naik lagi pakai baju, tidak. Tapi uwaya tatahhar, membersihkan diri, mastata'a min kubrin, semampu-mampunya, sebisanya. Ya, dulu gosok-gosok, pakai dedaunan, bisa seperti itu, ya silakan lakukan. Sekarang ada sabun, ada sampo, lakukan. Kan lebih bersih. Ya. Digosok-gosok agar bersih, hilang kakinya dan seterusnya. Ya. Wa yatatahharu mastata'a min tuhri. Wa yadhahiru min duhrihi. Lalu dia memakai wewangian, dan itu wewangian yang biasanya berupa asap. Jarang kita temukan di negeri kita, ya. Di Arab, sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar, bahkan mayoritas, itu membuat asap, dan asap itu mengeluarkan aroma wangi. Ya. Tentu ini contoh saja. Maka tanpa asap, kalau kita bisa membuat badan kita, baju kita wangi dengan minyak wangi, nah tentu sudah mendapatkan sunnah. Ya, mandi, membersihkan diri dengan semampunya, wangian. Aw yamassu min tibi baitihi, atau dia menyentuh, mengusap, mengambil wangian yang ada di rumahnya. Berarti ada dua, bisa dengan asap atau dengan oles. Ya, umumnya di kita dengan oles atau semprot. Semprot tidak disebutkan di sini, mungkin belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya memakai wangian. Kemudian summa yakhruju, dia keluar. Dia keluar dari rumahnya, jalan kaki, pakai kendaraan. Wala yufarriqu bainal itsnain, lalu dia tidak memisahkan dua orang. Ya. Jangan pernah memisahkan dua orang. Sampai masjid ada dua orang yang duduk berdekatan. Ya. Dan kita pisahkan. Kita berada di tengah-tengahnya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apalagi dia sedang berbicara. Kan khotib belum khutbah, berarti masih boleh berbicara. Tidak boleh kita pisah. Kecuali memang ada celah, dan celah itu cukup untuk kita, tentu boleh. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita pisah. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat berapa rakaat saja. Bisa dua, bisa empat, bisa enam, bisa delapan, bisa sepuluh, dua belas, empat belas, dua puluh, tiga puluh, ya, genap. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Para ulama menyebutnya sebagai sholat. Sholat. Sholat. Intidara yantadiru intidaran. Apa artinya? Menunggu. Sholat dalam rangka menunggu khatib naik mimbar. Bukan sholat dalam rangka menunggu khatib datang. Ini keliru. Antum tahu khatibnya si bulan, ustaz bulan. Ya, datang dia. Ya. Jangan sholat intidhar. Salah, padahal masih setengah 12. Duhur jam 12. Salah. Dalam rangka menunggu khatib naik mimbar. Ya. Ini salah kutipnya bahwa Nabi, iya, Nabi datang, para sahabat tidak ada yang sholat intidor lagi, karena Nabi datang selalu, Nabi datang sholat Jumat selalu yang terakhir. Beliau datang langsung berdiri di anak tangga kedua memberikan salam. Sebagian riwayat begitu datang menampakkan dirinya di hadapan kaum muslimin dari pintu khusus, beliau memberikan salam lalu duduk di anak tangga teratas. Kami bernabi begitu, 1, 2, 3, duduk di anak tangga teratas, sesak, tidak ada yang sholat intidor lagi. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika Nabi wafat, yang dilakukan oleh Umar ketika Abu Bakar wafat, yang dilakukan oleh Utsman, Ali, Muawiyah, terus seperti itu. Jadi imam datang itu saat khutbah Jumat sudah mau dimulai. Hari ini tidak. Setengah 12, bahkan 11:15, khotib sudah datang. Ini bukan yang terbaik. Mana disunahkan khotib itu datang terakhir. Begitu datang langsung memberikan salam untuk khutbah Jumat. Masuk waktu atau belum? Masuk waktu atau belum? Tidak ada syarat bahwa khutbah Jumat harus masuk waktu. Oleh karena itu azan Jumat kadang masuk waktu, kadang belum. Akan dibawakan, saya kira beliau tidak membawakan di sini ya. Imam Muslim membawakan dalam sahihnya ucapan para sahabat, kami selesai sholat Jumat dan kami melihat bayangan kami masih artinya mungkin belum masuk waktu duhur seperti biasa. Ya. Jadi Jumat boleh sebelum masuk waktu atau telat. Ya. Nah, dalam hal ini tidak seperti duhur. Duhur jelas. Ya. Apa yang pertama tadi? Mandi. Yang kedua, membersihkan diri dalam mandinya itu. Yang ketiga, memakai wewangian. Yang keempat, tidak memisahkan dua orang. Yang kelima, sholat intidor, dua rakaat sampai khatib naik mimbar. Summa yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam, tidak berkata apa-apa saat imam berkhutbah. Jadi menunjukkan bahwa imam, ya dialah yang berkhutbah. Imam di situ, dialah yang berkhutbah. Tidak seperti sekarang, ya, memanggil khatib dari mana-mana. Ya, yang sunnah imam di masjid ini sebulan, ya, dia terus khutbah. Sebagaimana Nabi, sebagaimana Abu Bakar, Umar terus. Ya. Maka tahu ya, ini yang sudah disampaikan kemarin terus dan tak, dia terus berhadapan dengan jamaah. Ini sunnah. Ya. Dan kita tidak saksikan hari ini. Ya. Kita tidak saksikan hari ini masjid seperti ini hampir-hampir tidak ada. Ya. Kecuali mungkin masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin satu-satunya. Ya. Lihat as-sunnah tidak seperti itu. Atau as-sofwah. Saya kira tidak. Ya. Jadi imam, ya dialah yang khutbah. Imam di situ terus khutbah. Bosan-bosan. Ya. As-sunnah. Ya. Ini ibadah. Apa mereka bosan terus enggak datang? Atau oleh taklim? Paling bosan nggak datang, jadi sholat Jumat, gitu ya. Kemudian diam saat khatib berkhutbah, maka ufirolahu ma bayna huwa bayna al-jum'at al-Ukhra, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain, Jumat berikutnya, berarti seminggu itu. Di riwayat lain dikatakan ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Ya, Jumat itu tanggal 1. Nah, berarti dosa-dosa dia dari tanggal 1 sampai tanggal 10 diampuni. Ini keutamaan besar bagi orang yang mandi di hari Jumat itu, memakai wewangian, datang ke masjid dan tidak memisahkan 2 orang, kemudian sholat intidor dan diam, tidak berbicara apa-apa saat khatib sedang berkhutbah. Ya. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hadid. Istibabul mubalaghati fit tanzih wat tatawwu' wat tazayyun yawmal jum'ah. Disukai membersihkan diri, memakai wewangian, berhias dengan serius, ya, tidak asal-asalan pada hari Jumat. Ya, mubalaghah, bersangatan, tidak asal-asalan. Mandinya tidak asal-asalan, membersihkan diri tidak asal-asalan, gosok gigi, sampoan, sabunan dan seterusnya. Mubalaghah, bersangatan, tidak asal-asalan. Minas sunnati ittiqadul mar'i li nafsihi tiba. Di antara sunnah adalah seseorang itu mempunyai sesuatu yang bisa mendatangkan aroma wangi. Di rumah kita ada sesuatu, kita ambil, gitu ya. Mungkin hari ini sudah lebih mudah, tinggal pakai semprotan. Wajjalu isti'malahu lahu 'adatan, dan ini menjadi adat dia, sebagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang badan beliau belum kelihatan, tapi aroma wanginya sudah tercium. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wanginya, dan wangi seperti ini tentu wangi yang betul-betul wangi. Bukan minyak wangi murahan, ya. Murahan dekat sekali baru kecil. Ini jauh orang kecil. Berarti bukan murahan minyak wangi Nabi selesai di hari itu. Ya. Karena salah-salah. Minta sampai diguyur gitu kan. Ya wangi. Ya 5 menit hilang, 10 menit hilang. Kamu lihat dari apa yang disaksikan oleh para sahabat, minyak wangi yang dipakai oleh Nabi bukan yang murahan, yang berkualitas. Dan itu yang menakjubkan dari kan beliau jujur, Allah menjadikan aku kuat terhadap godaan dunia ini. Aku kuat, pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, terkenal, disanjung-sanjung manusia, gak pengen beliau kuat. Walaupun itu semua beliau dapatkan, tapi gak pengen kuat kecuali terhadap dunia. Aku gak kuat. Apa dia? Apa dia? Hah? Hey, wanita dan wewangian. Wewangian dan wanita. Maka beliau nikmati wanita-wanita cantik dengan cara halal, dengan cara nikah. Dan beliau menikmati wewangian. Dua ini. Yeah. وَكَرَاهَةُ الذَّهَبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْمُصَلَّى إِلَّا بِذَلِكَ. Tidak disukainya melangkahi orang-orang pada hari Jumat kecuali tidak ada jalan lain kecuali dengan seperti itu untuk sampai ke tempat puncak yang ada yang kosong. Ini begitu. Thank you. jika tidak ada kemudaratan seperti itu, maka jangan. Ya. Jangan memisahkan dua orang, apalagi dia sedang berbicara. Wa masru'iyyatun nafilati qabla yaumil jum'ah liqaumihi yusalli ma kutiba lahu. Disyariatkannya salat sunat sebelum salat Jumat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli ma kutiba lahu. Salat berapa saja yang dia sanggup. Dan ini sekali lagi adalah sholat intidak, bukan sholat qobliyah Jum'ah. Ini diterangkan oleh Ibn Qayyim bahwa sholat qobliyah Jum'ah tidak warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dinukil riwayat para sahabat sholat qobliyah Jum'at. Yang ada qobliyah subuh. Mereka memakai kias dan kias yang tidak dibenarkan. Kias itu boleh kecuali dalam masalah apa? Peribadatan. Ibadah mahdhah tidak boleh ada kias. Ucapan Imam Syafi'i, la kiasa fil ibadah. Tidak boleh menggunakan kias di dalam ibadah. Karena ibadah itu sifatnya tauqifi. Sami'na wa ata'na terhadap apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Apakah Rasul dan para sahabat melaksanakan qobliyah Jumat? Kalau iya, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, ya. Tidak boleh dengan kias, kan Jum'at mengganti duhur. Kan duhur ada qobliyahnya, otomatis Jum'at ada qobliyahnya, tidak bisa. Ini ibadah, tidak boleh dengan kias. Kias adalah dalam masalah hukum, halal haram. Ini boleh apa tidak, enggak boleh dikiaskan dengan ini, khamar. Orang yang mati dikiaskan dengan orang yang tenggelam di dalam air syahid mengkonsumsi narkoba ekstasi, dikiaskan dengan khamr di zaman Nabi sama-sama memabukkan. Adapun sholat wudu qadar qomat tidak boleh dengan kias, tidak boleh dengan kias. Harus dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat Allahumma alaihi fahiyya bin'atun ahdathaha al-muta'akhiru, kata beliau, salat qobliyah Jum'at adalah bid'ah yang dilakukan oleh al-muta'akhiru, orang-orang di akhir zaman. Jadi di awal-awal tidak ada, kaum salaf tidak ada yang melakukan. Dari kalangan sahabat, tabi, atba' tabi'in, tidak ada yang melakukan qobliyah Jum'at. Yang mereka lakukan adalah intidak, sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampai imam datang, sampai imam berkhutbah. Jawazun nafilati nisbatnaha yaumal Jum'at. Bolehnya melakukan sholat nafilah di tengah hari. Padahal kan biasanya tidak boleh. Ini boleh. Yaumul Jum'at khusus di hari Jum'at. Khusus di hari Jum'at ada sedikit perbedaan dengan hari-hari lain di waktu duhur. Hari Kamis kita lihat matahari tepat di atas kepala kita. Mahram kita sholat, tunggu sampai tergelincir. Begitu juga hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Begitu hari Jumat, boleh. Mana? Ketika imam datang, maka baru selesai. Nabi tidak mengatakan, sholatlah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampai matahari di tengah kepala. sampai matahari istiwa, ya, di tengah-tengah. Tidak dikatakan sampai khatib datang. Berarti bu. At-tafkiru laisa min ibtida'i zawal. Orang yang ingin buru-buru bersegera sholat Jumat itu bukan di awal zawal. Zawal tahu kan? Apa zawal? Tergelincirnya matahari, bukan tenggelam, tergelincir. Tergelincirnya matahari ke arah barat, itu namanya zawal. Itulah saat awal masuk sholat awal. Duhu zawal. Nah, jika antum masuk masjid untuk sholat zuhur hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bersegera itu dari situ. Ya, bukan jam 11, bukan setengah 12, ya kecuali kalau apa, ada keutamaan lain, baca Al-Quran segala macam, tentu boleh. Ya, artinya dapat keutamaan. Ya, tapi kalau ingin bersegera datang ke masjid di hari Sabtu, Ahad, Senin sampai Kamis, itu kapan? Mulai zawal datang ke masjid, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat, li'anna khurujal imam yuqibuz zawal, karena imam itu datang saat setelah zawal. Pada umumnya seperti itu, walaupun Nabi pernah sebelum zawal, tetapi pada umumnya setelah zawal. Nah, jika kita datang di awal zawal, tentu gak cukup waktu untuk sholat dua rakaat, dua rakaat gak cukup. Begitu datang, ya khotib keburu datang. Ya, khusus dari Jumat, maka disunatkan kita datang misalnya duhur jam 12, 12 kurang 10, 12 kurang 15 lebih bagus, 12 setengah 12 lebih bagus, 11 kurang 4 lebih bagus lagi, jam 11 lebih bagus atau lebih bagus. Ya, diawali dari kosong. Diawali dari kosong, jam 10 kosong, jam 11 masih kosong. Nah, antum datang ke masjid yang pertama kali masih kosong, antum datang pertama kali, maka antum dicatat sebagai orang yang berkorban seekor unta. Jika antum datang ke masjid di hari Jumat, sudah ada satu orang di situ, antum orang kedua, maka antum dicatat sebagai orang yang berkorban seekor sapi. Ya. Yeah. Jika antum datang dan sudah ada dua orang, antum yang ketiga, maka antum dicatat sebagai orang yang berkorban seekor kambing. Habis itu ayam, terakhir telur. Ya, sabda Nabi sallallahu. Ah, setelah itu tidak. Setelah itu tidak. Enggak ada telur separuh, telur setengah. Ya, telur sudah selesai. Nah, setelah itu biasa saja. Enggak ada keutamaan. Akhirnya tidak di sini, maka disunahkan datang ke masjid itu paling awal. Maka kan tidak mungkin jam 12 kurang 10, jam 12 kurang 4, ya mungkin setengah 12, mungkin jam 11. Jadi. Yang terakhir, takfiru dzunubi minal jum'ati ilal jum'ah, diampuninya dosa dari satu Jum'at ke Jum'at berikutnya, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Minal qasri wa tandib wa tatayyib wa bid'ah wa labsi ahsani siyah wa al-mashyi bis-sakinah wa tarki taqati wa tafruqati bainal itsnain. Mandi, membersihkan dirinya tidak sekedar basah, memakai wewangian, memakai pakaian terbagus. Mana pakaian kita yang terbagus? Kita ambil. Berjalan dengan tenang, tidak boleh lari, dan tidak melewati pundak-pundak jamaah dan tidak memisahkan dua orang. Ya. Nah, ditambah tadi diam dan sholat dua rakaat. Ya. Kita lanjutkan 829. وعن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل tidak halal bagi seorang rajul. Rajul laki-laki apa perempuan masuk di sini melihat zahir majlis, maka perempuan masuk. Ya. Kecuali tadi Jumat yang perempuan tidak salat. Tidak halal bagi seorang muslim ayu fariqo baina itsnain untuk memisahkan dua orang illa bi idznihima, kecuali diizinkan oleh dua orang tadi. Jika tidak diizinkan, tidak boleh. Bagaimana salah satu mengizinkan, tidak boleh, harus dua-dua. Si A dan si B sedang duduk dekat ngobrol. Nah, lalu kita, maaf saya di tengah sini ya. Si A, ya silakan, kata si B, jangan. Nah, maka tidak, harus dua-dua. Si A dan si B harus mengizinkan. Kalau yang mengizinkan salah satu saja, tidak boleh. Karena dua-duanya berserikat dalam hak itu. Ya. Ini hadis hasan kata Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Fikul hadis ta'limul muslimina ihtiramu masya'iri ba'dihim wa'adamu tadyiki ala khairihim. Mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana menghormati orang lain, satu sama lain saling menghormati, dan tidak membuat orang lain sempit, membuat orang lain sakit hati. Karena tentu sakit hati ketika kita sedang berbicara enak, nyaman, ngobrol, lalu dihentikan tanpa izin kita. Ya, ini bagian dari adab. Dan ini akan mendatangkan kaum muslimin saling menyayangi, saling memuliakan. Dan begitulah kaum muslimin satu sama lain saling menyayangi. Ya. Dan tidak ada agama seperti agama Islam kaum muslimin. Mereka itu tahsabuhum jami'an, ya, wa qulubuhum syatta. Di mata kalian mereka bersatu, tapi sebetulnya mereka berpecah belah. Ya. Mungkin di mata kita si Arafidah itu bersatu, tapi di antara mereka sendiri berpecah belah 8 bulan. Mungkin di mata kita orang-orang Nasara itu bersatu, tapi sebetulnya mereka berpecah belah 8 bulan. Ya. Jawazi qat'i hadithin nas min ghairi idznih. Tidak boleh memutuskan pembicaraan orang tanpa izin yang bersangkutan. Ya, ini umum. Si A dengan si B, si A dengan si B dengan si C, si A dengan si B dengan si C dengan si D, berempat, berlima sedang ngobrol, nah, kita hentikan, tidak boleh. Kecuali dengan izin mereka. Maaf Pak ya, saya memutus pembicaraan. Kalau diizinkan boleh, kalau tidak, tidak boleh. Atau masuk ini dalam majelis, ya, memotong pembicaraan seorang ustaz boleh kalau diizinkan, tidak boleh kalau tidak diizinkan. Nabi dalam majelisnya ada orang yang bertanya di tengah-tengah majelis. Kadang Nabi jawab langsung, kadang tidak. Ya. Maka orang yang mengatakan tidak boleh mutlak, tidak benar. Boleh jika diizinkan. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada satu kaidah dia. Ada muncul sih istimewa di dalam tahdidin di sini. Tidak boleh mendengarkan percakapan dua orang yang sedang berbincang-bincang tanpa isi. Rubbama takallamu bima lam yuhibbu ay yutri'a alayhi ahadun minhum. Karena bisa saja seseorang itu berbincang-bincang dan dia tidak ingin perbincangannya didengar oleh orang lain. Orang yang berbincang-bincang berdua atau bertiga, mereka punya hak perbincangannya tersebut tidak diserahkan. Dan jika mereka berdua sepakat, mereka bertiga sepakat, mereka berlima sepakat untuk merahasiakan perbincangan tersebut, maka ini amanah yang harus dipikul oleh kelima orang tersebut. Maka salah satunya dan semuanya tidak boleh membocorkan kepada orang lain. Nah, kita sebagai orang luar tentu tidak boleh mendengarkan tanpa izin yang bersangkutan. Ini bagian dari makhluk. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Mana yang lebih utama, sholat intidor atau membaca surat Al-Kahfi pada waktu sholat Jumat? Panjang, membaca surat Al-Kahfi panjang, bisa malamnya, bisa siangnya, ya kan? Sedangkan sholat intidor kan hanya setengah jam mungkin, seperempat jam mungkin sebelum khatib berkhutbah. Ya, kan waktunya beda. Kenapa mengambil yang waktu sempit? Apakah diperbolehkan memakai minyak wangi yang beralkohol? Alkohol haram diminum, tetapi tidak najis. Ingat, pada yang najis pasti haram, yang haram belum tentu najis. Maka meminum air kencing manusia, sebagaimana yang kita dengar dari beberapa ahli kesehatan, menyarankan pagi hari minum air kencing sendiri, jelas ini haram. Jelas ini haram. Berbeda dengan air kencing apa? Perintah Nabi meminum air kencing unta, diperintahkan oleh Nabi kepada orang yang menderita penyakit yang sangat parah. Jika kencing unta itu najis, mustahil Nabi menyuruh kepada orang-orang tersebut. Orang-orang ini hanya merampok dan akhirnya dimutilasi, ya, dijemur sampai mati. Mustahil beliau menyuruh meminum sesuatu yang haram, apalagi buat obat. Ya, alkohol haram diminum, tetapi tidak najis, tidak boleh menempel di badan. Bagaimana hukum orang yang sengaja tidur atau tertidur tidak sengaja saat khatib berkhutbah? Apakah mendapatkan keutamaan tersebut? Kalau sengaja tidur, jelas saya tidak. Jarang sekali, mungkin ya, mungkin ada, ya, tapi ini keterlaluan, ya, kalau sengaja tidur, ya. Jadi cari tiang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu ini terlalu lama. Kecuali khatibnya mendayu-dayu, ya, kayak di Nina Bobo. Ah, mungkin dia agak sengaja pulas. Ya, tentu bukan salah dia. Salah khatibnya. Ya. Khatib sunahnya tidak mendayu-dayu, tapi teriak-teriak. Rasul seperti kana hukum dirujais. Rasul kalau berkhutbah Jumat seolah-olah beliau sedang menjadi komandan pasukan. Komandan pasukan teriak memerah matanya. Istadra berdukung. Terlihat sekali Nabi Muhammad ketika khutbah Jumat. Ini sunnahnya seperti ini. Berbeda dengan taklim seperti ini yang kaya. Khutbah Jumat tidak. Istadra berdukung. Terlihat jelas sekali Nabi Muhammad. Lantang suara tidak mendengar. Apakah tidur saat khotibah berkhutbah itu membatalkan wudu? Mengambil dalil dari beberapa sahabat yang berdengkur saat menunggu qomat sholat isya. Pernah Nabi sholat isya dengan qomat yang lama, bahkan hampir tengah malam. Para sahabat menunggu sambil duduk dan tidak sedikit dari mereka yang mendengkur. Itu persaksian dari mereka. Dan ketika Nabi keluar qomat, mereka langsung sholat, tidak berwudu lagi. Kecuali tidurnya dengan berbaring, maka ini membatalkan. Bagi wanita yang berjamaah sholat Jumat, masih wajibkah mengulang sholat duhur? Tidak. Para sahabiyah kan ada beberapa yang ikut sholat Jumat dari riwayatnya, dan mereka tidak sholat duhur. Bagaimana soal malaikat tutup buku catatan saat khatib naik mimbar? Bagi yang datang telat sholat Jumat tidak dicatat amalannya oleh malaikat. Apakah ini sahih hadisnya? Ya sahih, kata Muslim. Ya. Ketika khatib mulai ceramah, maka malaikat menutup catatannya lalu mendengarkan khatib yang berkhutbah. Malaikat ikut mendengar. Jika khutbahnya salah-salah, sunnah dibilang bid'ah, bid'ah dibilang sunnah, malu malaikat, ada malaikat di situ. Kan malaikat enggak bodoh, ya. Malaikat alim, malaikat dengerin di situ. Ya. Jika antum berkhutbah, orang yang bodoh semua di situ enggak tahu apa, antum harus ingat ada malaikat yang ikut mendengarkan. Ya, malaikat tercatat. Ini tidak diambil pelajaran bahwa sia-sia. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka sia-sia. Tidak, tidak sia-sia. Jangan pulang, teruskan. Sebagaimana seorang yang disuruh oleh Nabi untuk sholat dua rakaat tahiyatul masjid, ketika dia langsung duduk, Nabi sedang apa? Nabi sedang berkhutbah. Beliau tidak mengatakan sia-sia kamu telat, ya sudah nggak dicatat, sudah pulang sana, enggak. Ya, maka hadis tadi tidak membawa pelajaran bahwa sia-sia, tidak. Ya. Di surga, di surga jelas, ya. Diciptakan Adam di surga dan hidup di surga bersama Allah, lalu dikeluarkan dari surga setelah melanggar larangan Allah. Anda bisa lihat di awal-awal surat Al-Baqarah. Bolehkah ketika sholat Jumat makmum bersolawat ketika khatib menyebut nama Rasulullah SAW? Iya. Tidak ada perkecualian. Khutbah Jumat ceramah biasa, ngobrol. Setiap saat kita mendengar nama beliau sebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ketika sholat. Ketika sholat tidak didapat riwayat misalnya syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, enggak. Ya. Atau ketika ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, enggak. Qomat. Jadi di dalam ibadah-ibadah qomat, azan, sholat, tidak. Ya. Dalam ceramah, dalam obrolan. Bagaimana di hari Jumat dengan mencukur bulu-bulu yang ada di badan? Apakah harus mencukur habis setiap hari Jumat kecuali jenggot? Tidak, kalau memang dirasa belum terlalu panjang, ya tidak ya. Kan Nabi membatasi 50 hari. Atau mungkin tumbuhnya lama, ya sudah dua Jumat ini belum dipotong, tapi rambutnya masih sangat sedikit, ya tentu tidak. Ya, jadi bukan kekhususan. Kekhususan tidak ada. Mandi, ya. Artinya walaupun dia bersih sekali, tapi belum mandi, ya mandi. Ya, wangian tidak ada sesuatu. Tidak ada riwayat para sahabat mengangkat tangan, dan juga tidak ada riwayat Nabi mengangkat kedua tangan. Yang ada riwayat Nabi mengangkat satu jari seperti ini. Yang ada riwayat seperti ini, mengangkat kedua tangan tinggi. Ini dalam khutbah istisqa minta hujan. Dan ketika beliau beristighosah menjelang perang pada ini, khutbah Jumat dengan satu jari, khutbah Idul Fitri juga tidak, ya. Tidak dengan satu jari. Ini khusus khutbah Jumat, tidak ada tempatnya masing-masing. Apakah marbot juga terhitung mendapat unta, sapi dan seterusnya bila datang berburu? Iya, masa kecuali marbot? Ya. Gak ada perkecualian. Ya. Oh, kecuali marbot, oh, tinggal di situ ya pastilah curah. Ya enggak. Berapa banyak marbot datang ke Mesir sudah didahului orang lain? Dia sibuk bersih-bersih, enggak dari pagi bersih-bersihnya ya. Jam 10:30 atau jam 11 baru bersih-bersih. Nah, tentu dia masuk ke dalam masjid sudah apa? Sudah banyak yang datang. Ya, jadi tidak ada perkecualian termasuk waktu. Nah, ini banyak orang yang memperkecualikan. Ya. Misalnya menggunjing, membicarakan aib kaum muslimin, enggak boleh apa? Kecuali wartawan. Seolah wartawan boleh. Kalau wartawan boleh nulis di surat kabar, di radio, di televisi, si A selingkuh dengan si B, enggak. Ya. Mau wartawan mau siapa tidak boleh. Yang kedua, suami istri. Kalau suami istri boleh memperbincangkan aib tetangganya, enggak boleh. Saya tahu tetangga saya berbuat aib, berzina misalnya, minum khamr misalnya. Saya cerita dengan istri saya, enggak boleh. Tetap orang lain dalam hal ini. Ya, nah, kecuali itu masalah dalam rumah tangga itu ya selesai. Ya, tidak ada sebab perkecualian. Ya. Assalamualaikum. Bolehkah memanjangkan azan jika ada masalah? Allah bahkan Allah O-nya itu dua-dua. Barat untuk kalau dipanjangkan boleh tidak misalnya baratnya panjang itu Allah Akbar. Kamu Allah Akbar. Baratnya tidak panjang. Yang panjang Allah O-nya. Baratnya tidak panjang ya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Panjangkan apa yang panjang dan jangan dipanjangkan apa yang pendek. Kita tahu daging babi itu haram dimakan. Tapi apakah haram juga kalau kita sentuh atau kita pegang? Ada keperluan. Kalau ada keperluan tuh, tapi ngapain pegang-pegang daging babi? Kurang kerja. Ya. Kecuali bangkai, bangkai kan haram. Bangkai jelas haram sama dengan babi kan. Nah, bangkai tikus itu atau bangkai Kalau daging babi saya kira nggak ada keperluan, nggak ada kepentingan. Ya kalau terpaksa ya bu, karena yang mau haram belum tentu najis, najis pasti haram. Ya itu saja kita ini soal pengorbanan juga sesuatu yang tidak kita sebut dalam buku ini. Selamat.